Ikhwan fiddin azani wa jazakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Ulamiyah. Satu tulisan dengan metode qasidah mandhumah bait syair milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini, masih kita akan mengkaji bait syair yang ke-6, masih tersisa bagian terakhir. Masih tersisa bagian terakhir dari bait syair yang ke-6 ini. Kita mulai membacanya. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Kata beliau, dan aku berpendapat, aku berkeyakinan, aku menjadikannya sebagai ideologi, aku mempercayai. Ini Allah Jalalah, Allah Jalla Jalaluhu berkata, serta Al-Mustafa Al-Hadi. Kita singgung pada pertemuan malam sebelumnya, maksud dari bait syair ini adalah beliau menjadikan sumber rujukan agama Islam pada dua hal. Pertama, ucapan Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, ucapan Ar-Rasul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barakallahu fikum jami'an, beliau akhiri bait syair ini dengan wala ata'awwalu, dan aku tidak mentakwil. Nah, beliau nafikan dari diri beliau bahwasanya takwil beliau tidak lakukan, dengan alasan bahwasanya nam takwil adalah terlarang. Takwil adalah terlarang. Namun perlu kita kaji lebih mendalam tentang makna takwil. Takwil seperti apa yang terlarang yang beliau maksudkan? Dikatakan banyak dalil-dalil, baik itu dari Al-Qur'an Al-Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan lafaz secara spesifik takwil, justru malah nam boleh. Seperti datang dari doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kepada Ibnu Abbas terdapat bakat, terdapat potensi kecerdasan yang belum tentu ada pada anak-anak yang sebaya dan seumuran dengan dia. Nabi SAW berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada dia, yakni Ibnu Abbas, at-ta'wil, dan pahamkan dia di dalam agama. Nah, yang kita ingin dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan lafaz alimut ta'wil, ajarkan kepada dia ta'wil. Yang menunjukkan bahwasanya tentang ta'wil adalah sesuatu yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada ilmu yang beliau minta kepada Allah untuk dianugerahkan kepada Ibnu Abbas. Semana juga datang dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang yang memiliki ilmu ta'wil adalah orang-orang yang dijuluki dengan kemapanan dalam ilmu pengetahuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat." فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim secara global terbagi menjadi dua, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam artinya adalah sekadar membaca telah diketahui tentang makna dan artinya. Sedangkan yang mutasyabih adalah butuh dengan dijelaskan dari sisi ilmu tafsirnya dengan beberapa 6 matalib pentafsiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ayat yang mutasyabih ini yang masih perlu dilihat lagi dari beberapa segi dan aspek, nanti kita akan singgung juga di bagian akhir kajian ini. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang hakikat dari ayat tersebut takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki kepapanan di dalam ilmu. Nah, dan masih banyak dalil yang lainnya menerangkan tentang bahwasanya takwil justru dalam Al-Quran dan Hadis adalah salah satu cabang daripada ilmu pengetahuan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan takwil? Menurut Al-Quran dan Hadis dari sini pembolehannya, yang maksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Nah, takwil tafsir. Tafsir. Oleh karena itu, barakallahu fikum jami'an, yang tadi kita singgung di depan, berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas agar dianugerahkan ilmu takwil yakni tafsir, jadilah dia salah satu ulama tafsir dari kalangan para sahabat. Nah, ulama tafsir. Bahkan ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah taala jami'an, seorang ahli Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan rekomendasi langsung dari beliau tentang ilmu Al-Qur'an, dan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Man arada ayaqra Al-Qur'ana fadhlan kama unzil falyaqra inda ibni ummi Abdin." Barang siapa yang mau mengambil Al-Qur'an murni sebagaimana turunnya, belum berubah, belum diganti, ambillah dari Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya Ibnu Mas'ud dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia memiliki ilmu Al-Qur'an lebih daripada yang lainnya. Apa julukan nama Ibnu Mas'ud yang memiliki ilmu Al-Qur'an dengan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas? Ibnu Mas'ud menjuluki Ibnu Abbas adalah turjumanil Qur'an, seorang guru mahir dalam Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud memberikan julukan kepada murid Ibnu Abbas dengan turjumanil Al-Qur'an, penterjemahnya Al-Qur'an. Nah, dan usia yang jauh terpaut antara Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, maka disebutkan ketika Ibnu Mas'ud meninggal dunia, sang guru meninggal dunia, Ibnu Abbas masih hidup kurang lebih 35 tahun lamanya sebelum dia meninggal dunia. Artinya dalam 35 tahun tersebut dia masih mengkaji, dia masih belajar, dia masih terus menimba ilmu. Kalau Ibnu Mas'ud saja sudah meninggal dunia, dan telah dijuluki bahwasanya dia adalah terjemahan Al-Qur'an, bagaimana lagi dengan 35 tahun yang dia terus menuntut ilmu? Artinya ilmu tafsir yang ada pada Ibnu Abbas adalah barakallahu fikum jami'an sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh sang guru. Tafsir, takwil di sini artinya adalah tafsir. Kita kembali ke matan dari Lamia. Kalau begitu, jenis takwil apa yang terlarang yang Syekhul Islam menafikan bahwasannya beliau tidak mentakwil khususnya dua sumber agama Islam, ucapan Allah Jalla Jalaluhu dan ucapan Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan takwil yang terlarang yang beliau menafikan dari diri beliau adalah sorfu sorful lafad awil makna andohirihi bigori dalilin syar'i. Ini maksud dengan takwil yang terlarang. Memalingkan, takwil yang terlarang adalah memalingkan lafad atau makna, sorful lafdi awil makna, an hakikatihi, dari hakikatnya, dari makna aslinya atau dari lafad aslinya, tanpa dalil syar'i, tanpa landasan hukum yang syar'i. Tanpa landasan hukum syar'i. Dari definisi tentang takwil ini, sorful lafad awil makna an hakikatihi min gari dalilin syar'i, memalingkan lafad atau memalingkan makna dari hakikat asli lafad dan makna tersebut tanpa dalil syar'i. Kemudian kita akan ikat dulu apa yang dimaksud dengan dalil syar'i yang bisa memalingkan dalil Al-Quran dan Hadis, baik itu dari sisi lafaz ataupun makna ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Ibnu Katsir yang masyhur dengan tafsir beliau, membawakan dalam mukaddimah yang beliau jadikan sebagai alur perjalanan beliau dalam enam mentafsir Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan bahwasanya tafsir yang beliau berjalan di atasnya adalah dengan metode 6-4 ini. Pertama adalah Al-Qur'an mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi untuk mentafsirkan Al-Qur'an, beliau pun ambil dari Al-Qur'an yang lainnya, artinya ayat atau surat yang lainnya. Nah, jadi mentakwil Al-Qur'an yang bahasa kita ini bolehkan adalah mentafsir, juga diambil dari ayat Al-Qur'an yang lainnya. Kemudian metode yang kedua adalah mentafsir Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Kemudian yang ketiga adalah mentafsir Al-Qur'an yang juga termasuk dibolehkan adalah dengan kalam sahabat, dengan asar dari sahabat. Jadi mungkin kita dapati dalam satu ayat tentang penjelasan dan keterangannya kita tidak dapati dari ayat yang lain, kita tidak dapati dari hadis. Tapi kita punya sumber tafsir yang ketiga, apa itu? Dari kalam sahabat, mentafsir Al-Qur'an dengan kalam sahabat. Kemudian metode yang keempat yang beliau juga berjalan di atasnya, dan ini juga tafsir salafiyah, adalah mentafsir Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Mentafsir Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Titik. Sampai di sini. Nah, ini adalah datang beliau Imam Ibnu Katsir yang beliau berjalan dengan metode tersebut di dalam kitab beliau tafsir. Oleh karena itu, tafsir beliau adalah tafsir yang paling baik yang pernah ada dalam penulisan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Yang terbaik. Nah, kita ulangi dulu kesimpulan yang barusan kita sebutkan tentang metode mentafsirkan Al-Quran yang tepat. Yang pertama apa? Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mentafsirkan Al-Quran dengan kalam sahabat Ridwanullahi Alaihi Majma'in. Kemudian yang keempat adalah mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Enam, ada pun mentafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran, mentafsirkan Al-Quran dengan ucapan selain yang maksum, tafsirkan Al-Quran dengan enam metode hitungan algoritma, matematika, ilmu filsafat. Tapi itu bagian, bukan bagian daripada tafsir yang kita inginkan. Kalau kita sudah pahami tentang kaidah ini, barakallahu fikum jami'an, dari sinilah. Nah, dari sini takwil yang tadi kita katakan, kita katakan berdasarkan Al-Qur'an dari surat 6 Ali Imran, dari hadis doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Makna takwil yang dibolehkan adalah tafsir dengan 4 metode ini. Adapun takwil yang dibela, yang dikatakan oleh Syekhul Islam yang tidak diperbolehkan, yang beliau nafikan bagian daripada 6 bait syair beliau dalam lamia ini adalah mentafsirkan Al-Quran atau mentakwil Al-Quran dengan metode selain apa yang disebutkan di depan. Tidak ditakwil. Tidak ditafsir dengan tafsir dan takwil yang semestinya. Yang terlarang kalau begitu, 6. Takwil bukan dari Al-Quran. Artinya Al-Quran ditakwil dengan entah ucapannya orang biasa selain yang maksum. 6. Mentakwil dengan seperti yang terlarang yang disebutkan juga oleh Tayyib Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Usul Tafsir adalah mentafsir Al-Quran dengan Isra'iliyat. Artinya berita-berita yang datang dari Bani Israel. Mentafsir Al-Quran dengan 6 akal pikiran. Mentafsir Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Dari bahasa 6 apapun di permukaan bumi ini selain bahasa Arab. Dan seterusnya di antara tafsir-tafsir yang terlarang. Itulah takwil yang tidak boleh. Nah, itulah takwil yang tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh adalah sesuai urutannya tadi. Sesuai urutannya. Misalnya, kita berikan contoh kecil. Untuk mentafsirkan satu Al-Qur'an, ada kita jumpai yang tepat Al-Qur'an mentafsirkan Al-Qur'an. Ada di sisi lain juga sesi bahasa Arab mentafsirkan Al-Qur'an. Tep, kalau di sini mana kita gunakan secara urutan kekuatan, tentunya Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Tidak boleh berpindah kepada urutan yang berikutnya ketika ada paling utama di depannya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, artinya ketika untuk mentafsirkan Al-Quran dengan urutan yang tadi ada empat. Al-Quran, hadis, kalam sahabat, dan enam, bahasa Arab. Seandainya kita ada dapati satu ayat ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, kemudian kita dapati juga dari tafsir sahabat ternyata menyelisihi Al-Quran, tafsir yang pertama, nah, sesuai urutan kekuatan yang kita kedepankan adalah tafsir Al-Quran daripada kalam sahabat. Artinya mentafsir Al-Quran dengan kalam sahabat, padahal ada yang utama dari Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, ini pun metode yang terlarang, masuk dalam takwil yang tidak boleh. Nah, masuk dalam takwil yang tidak boleh. Akan datang nanti contohnya, beliau akan bawakan kepada kita contohnya tentang mentafsirkan Al-Quran ayat istiwa dengan ucapan seorang kafir namanya Akhtol, akan datang nanti pada bait syair yang berikutnya. Nah, kita akan membawakan contoh di antara takwil-takwil yang terlarang, takwil-takwil yang tidak boleh, takwil-takwil yang beliau nafikan di sini bahwasanya itu bagian daripada takwil nam yang diperbolehkan. Kita katakan tadi di depan tentang definisi dari takwil adalah yang terlarang khususnya surful lafdi awil makna an haqiqatihi min ghairi dalil syar'i. Nah, jadi takwil yang terlarang yang maknanya adalah tahrif ada dua. Pertama, mentakwil lafadz. Lafadznya ditakwil, ditahrif, diganti, ditambah, dikurangi dan semisalnya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, mereka ganti dengan menjadi mansub. Wa kallamallaha Musa taklima. Yang seharusnya Allah pada posisi fa'il harusnya marfu. Allah mengajak bicara Nabi Musa taklima, maf'ul mutlak, betul-betul mengajak bicara sebagai penekanan. Nah, kaum Mu'tazilah mengganti harakat pada fa'il yang tadinya dhamma menjadi mansub akhirnya menjadi maf'ul bi, wa kallamallaha Musa taklima. Yang mereka inginkan adalah Allah mengajak bicara Nabi Musa. Atau enam, kebalikannya, Nabi Musa mengajak bicara Allah. Jadi di sini mereka menafikan sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbicara. Yang berbicara adalah enam, Nabi Musa. Enam, dan ini takwil secara lafaz. Lafaznya yang diganti, entah itu berupa harakat ataupun berupa huruf. 6. Kemudian contoh tahrif secara makna, lafadznya mereka tetapkan, tapi maknanya mereka ganti. Yang terkadang makna tersebut tidak didukung dengan tafsir yang dibolehkan, la dari Al-Quran, wala dari hadis, wala kalam sahabat, wala bahasa Arab. Seperti takwilnya kaum Syi'ah Rafidhah. Beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah mereka artikan di sini adalah Aisyah. Nah, artinya adalah Allah perintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi masyhur. Baik itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kalam sahabat yang mereka artikan juga baqarah adalah sapi. Demikian juga dikuatkan dengan bahasa Arab. Jauh sekali, entah dari mana mereka ambil. Yang mereka inginkan dari lafaz sapi adalah bahkan justru Aisyah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih Aisyah. Nah, dari mana tafsir seperti ini? Dari akal pikiran mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kebencian mereka kepada para sahabat, terkhususnya istri Nabi SAW Aisyah. Tidak didukung oleh ayat Al-Quran, tidak juga dari hadis, wala kalam sahabat, dan bahkan tidak ada juga dalam sisi pembolehan akan bahasa Arab. Nah, dan ini termasuk takwil secara makna. Ya, takwil secara makna. Dan semacam ini, barakallahu fikum jami'an. Jadi ikhwan fi din azani wa azakumullahu taala, takwil dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Shawaiqul Mursalah bahwa takwil adalah tunggangan ahlul bid'ah. Tunggangan ahlul bid'ah. Markabu ahlil bid'ah untuk menolak begitu banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dalam asma wa sifat dan juga dengan nam dalam yang lainnya. Dalam yang lainnya. Dan ini ditempuh oleh seluruh ahlul bid'ah, baik itu Jahmiyah, Asy'ari juga, Karena Asy'ari terkhususnya mereka hanya menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala 7 dan sifat 20, selain daripada itu mereka takwil. Baik itu sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah seperti nam, mata, tangan, kaki, jari jemari, atau sifat fi'liyah seperti kalam dan semisalnya. Sifat dzatiyah misalnya, mereka mengartikan tentang nam, tangan, ketika datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tangan, mereka artikan itu adalah kudro, bukan tangan secara hakikat. Dengan alasan kalau kita menetapkan pada Allah memiliki tangan, artinya kita menyerupakan dengan tangan manusia. Dan mereka terjerumus dalam beberapa kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Pertama, kalau dengan menetapkan Allah memiliki tangan, kemudian melazimkan berarti sama tangan Allah dengan tangan makhluk, nah ini satu pengilzaman yang keliru. Dikarenakan pada makhluk saja mungkin memiliki nama sifat yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, misalnya manusia punya kaki, kemudian Allah pun punya kaki, tapi tidak mungkin sama kaki Allah dengan kaki manusia. Sebagaimana tidak sama kaki makhluk dengan kaki makhluk yang lainnya. Manusia punya kaki, meja punya kaki. Tapi tentunya kita katakan bahwasanya jauh beda antara kaki manusia dengan kaki meja. Kalau itu pada makhluk saja, tabayun, beda, jelas, jauh. Nah, tentu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini enam kekeliruan yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan alasan mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengatakan tangan yang dimaksud dalam Al-Qur'an atau hadis adalah mereka takwil menjadi kudroh, kekuatan, karena mereka ingin menafikan dari Allah sifat tangan. Nah, tangan mungkin ada kukunya. Kuku kalau lama tidak dipotong panjang, digunakan garuk berarti ada kotoran di tangan. Artinya itu mereka lazimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata terjadi pada manusia. Kalau mereka menafikan bahwasanya Allah tidak punya tangan karena sama dengan manusia, kalau begitu jangan juga tetapkan kudro yang artinya adalah kekuatan, karena manusia juga punya kekuatan sama. Nah, untuk apa ditetapkan sesuatu yang merupakan penafian dari enam hal yang sama? Kalau menafikan tangan yang itu juga ada pada manusia, demikian juga menetapkan kudro pada Allah itu juga ada pada manusia. Intinya barakallahu fikum, jami'an madhab ini madhab yang enam, hanya menggunakan akal pikiran, tidak berlandaskan dalil. Oleh karena itu bikin pusing, membingungkan. Nah, pasti ada selalu yang namanya taib kritikan dari sisi manapun. Jadi yang paling selamat adalah apa yang beliau ikrarkan kepada kita di sini, bahwasanya apa yang Allah jalla jalaluhu ucapkan serta al-Mustofa al-Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita tetapkan sebagai akidah tanpa kita mentakwil takwil yang terlarang. Dengan kajian yang tadi telah terdahulu penyebutannya, takwil yang terlarang artinya adalah memalingkan lafaz, memalingkan makna dari hakikatnya tanpa dalil syar'i. Kalau takwil yang ada dalil syar'i yang kita sebutkan tadi dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kalam sahabat dan juga dari bahasa Arab, itu tafsir yang diperbolehkan. Barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada bait syair yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.